Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah salat maghrib rahimakumullah, dari sedikit ilmu yang Allah berikan untuk kita, walaupun menurut sebagian orang sudah banyak dimiliki, luas dipunya, tetapi tetap saja sedikit, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Nah, dari yang sedikit ini, ikhwati fillah rahimakumullah, seandainya kita berusaha mengamalkan secara utuh, waktu kita akan habis dan tidak akan cukup. Akan tetapi sayangnya, dan Allahul Musta'an, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita banyak-banyak meminta ampunan dan maghfirah. Ternyata sampai detik ini masih banyak yang belum kita amalkan, padahal secara ilmi atau teori sudah pernah kita ketahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut keterangan dan penjelasan para ulama pernah kita dapatkan. Akan tetapi kita harus mengakui dan menyadari bahwa masih belum maksimal kita mengamalkannya. Oleh karenanya, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak kita lupakan. Doa tersebut marilah terus kita baca. Dan memang seperti itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan engkau tinggalkan sekali-kali. Selesai salat, bacalah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Tolonglah aku. Berikanlah kemudahan untukku, agar selalu bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disertai dengan penekanan, la tada'anna dubura kulli shalah. Artinya jangan sekali-kali engkau tinggalkan, teruslah baca. Bukan sekali dua kali dalam sehari, Tetapi selesai salat, bacalah doa ini. Bila perlu dan memungkinkan, bacalah lebih banyak dari itu. Semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah akan semakin suka dan cinta kepada hambanya. Semakin sering kita menunjukkan keperluan dan betapa membutuhkannya kita, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mestinya menyadarkan kita bahwa tidak mungkin dan tidak akan bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tanpa adanya pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah kemudahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan sebuah ilmu yang telah kita peroleh. Memerlukan perjuangan yang tidak sedikit. Nah, memerlukan perjuangan yang tidak sedikit. Nah, katakanlah yang paling berat menurut sebagian kita adalah sikap dan omongan orang. Sikap dan omongan orang. Sebagai contoh saja, dan itu sudah dialami oleh sekian banyak di antara kita, melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Nah, melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Nah, kalau bukan kemudahan yang Allah berikan, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Karena apa? Tantangannya ternyata dianggap berat. Misalkan dalam lingkungan kantor, di sebuah suasana perusahaan, di tempat kerja. Nah, jam kerja yang ditentukan pada umumnya tidak memperhatikan waktu sholat berjamaah. Kalau sholat zuhur misalkan, masih banyak yang bisa disesuaikan bertepatan dengan waktu istirahat siang dan makan siang. Tetapi sholat asar serba tanggung. Serba tanggung menurut sebagian orang. Kerja bangunan misalkan dari jam 8 sampai jam 4. Ya. Dari jam 8 sampai jam 4. Subhanallah. Nah, sholat asar katakan dari jam 3:15 azan dikumandangkan. Kita persiapan bersih-bersih tangan, bersih-bersih kaki. Kalau mungkin berkeringat memungkinkan mandi-mandi. Karena sholat yang kita kerjakan itu memerlukan kebersihan. Bukan hanya sucinya saja. Tetapi badan yang bersih, pakaian yang bersih. Bila memungkinkan. Dan seharusnya memungkinkan. Nah, pulang pergi dari lokasi kerja sampai di masjid. Paling tidak kita memerlukan waktu 20 menit. Nah, itu mungkin kalau kita izin. Mandornya mungkin tersinggung. Pemilik proyek juga seperti itu. Yang melaksanakan proyek seperti itu. Yang memiliki proyek. Dalam hal ini yang sedang meminta untuk dibangunkan sebuah lokal. Satu bangunan. Mungkin juga akan berpikir enak sekali dia yang lainnya kerja. Dia masih justru sholat. Karena cara pandang kebanyakan orang adalah materi dan harta. Nah, akhirnya tunda. Karena tidak kuat diomongin orang dan segala macamnya. Akhirnya jarang dia bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Apa memungkinkan dia sholat berjamaah dengan teman-temannya? Nampaknya tidak. Karena ternyata dalam satu tim kerja yang memiliki kesadaran sholat berjamaah hanya dia. Yang lainnya tidak memikirkan sholat lagi. Subhanallah. Nah, kalau bukan pertolongan dan kekuatan yang Allah berikan, tidak akan mungkin kita kemudian dengan mantap, dengan penuh keyakinan, lalu tetap melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Azan dikumandangkan, kita segera berangkat. Selesai salam, doa, kemudian pulang kembali ke tempat kerja. Oleh sebab itu, ada sebagian kawan dan teman kita, ikhwan kita, yang lebih memilih untuk menambah jam kerja, asalkan sholat berjamaah tepat waktu bisa dilakukan. Artinya, dia bicara baik-baik dengan mandornya, dengan pimpinan tim. Dia bicara baik-baik, bahwa nanti jam 3:15 ketika azan biasa dikumandangkan, saya izin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, waktu yang saya habiskan untuk sholat berjamaah akan saya ganti setelah selesai jam kerja secara normal. Pada umumnya orang pulang jam 4, yang lain sudah pada pulang, dia tetap melaksanakan kerja dari jam 4 sampai jam 4:30, jam 4:20. Karena pekerjaan selalu saja ada. Nah, itu disiasati oleh sebagian ikhwan kita. Fa hafizahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan berikan istiqomah untuk kita dan mereka. Karena ada kekuatan yang Allah berikan. Berani untuk menyampaikan kepada pimpinan kerja. Nah, bahwa sholat itu tidak bisa berjamaah dengan tepat pada waktunya, tidak bisa saya tinggalkan. Tapi saya siap dengan kompensasinya. Konsekuensinya saya pun siap. Sanggup. Nah, jam 4 orang pulang kerja, saya tetap melaksanakan kerja sampai 4:30. Dan percayalah kepada saya. Nah, subhanallah. Tetapi kan tidak semua orang bisa seperti ini. Apa sebabnya? Barangkali karena kita jarang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kekuatan dan pertolongan. Nah, itu satu contoh kecil. Belum lagi yang lain. Apa namanya? Tidak isbal. Ya. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja kita. Nah, omongan itu sekian banyak. Belum lagi kaum putri, kaum akhwat dan umahat yang tentunya tantangan yang mereka hadapi tidak lebih ringan dibandingkan yang dirasakan oleh kaum pria, kaum ikhwan. Nah, kalau bukan isti'anah dengan meminta pertolongan kepada Allah, kita akan merasa berat untuk mengamalkannya. Sudah berapa banyak ilmu yang kita pelajari, terus kita tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena merasa belum mampu, merasa tidak kuat. Kata kuncinya, barangkali karena kita tidak mengindahkan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seorang hamba yang terus meminta dan berharap kepada Allah untuk diberi kemudahan dan keringanan dalam beribadah, Allahu azza wajal pasti mendengarnya dan pasti mengabulkannya. Hanya saja memang jujur kita akui, jarang kita berdoa. Hanya sesekali saja. Yang sesekali itu pun tanpa disertai dengan kekhusyuan hati. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Nah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan ini berlaku untuk semua jenis ibadah, bukan hanya sholat berjamaah yang telah dicontohkan tadi. Nah, membaca Al-Quran setiap hari, yang sebenarnya harus ditetapkan sebagai sebuah aktivitas yang terjaga dan tidak boleh ditinggalkan. Membaca Al-Quran setiap hari. Bukan setiap Jumat saja. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Bukan hanya pada sedang memiliki masalah saja. Tapi aktivitas yang sifatnya rutin kita laksanakan. Ibadah yang tidak kita tinggalkan. Membaca Al-Quran. Karena banyak perintah dari Nabi SAW untuk umatnya agar selalu dan sering membaca Al-Quran. Lalu dibuktikan dengan praktek para sahabat. Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka terus menjaga untuk membaca Al-Quran dalam tiap-tiap harinya. Nah, jujur kita akui, tidak setiap hari kita bisa membaca Al-Quran. Bukan karena tidak bisa. Bisa sebenarnya walaupun terbata-bata. Bisa kita walaupun mungkin tidak lancar. Tetapi bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah walladzi yatata'ka lahu ajran, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang pintar dan mahir membaca Al-Quran digabungkan dengan para malaikat yang mulia. Adapun mereka yang baca Al-Quran dengan yatata'ka, terbata-bata, sulit, sepatah dua patah kata, barangkali panjang pendeknya pun salah dan keliru, tapi dia punya semangat untuk belajar Al-Quran. Dia punya semangat untuk membaca Al-Quran. Dan itu memang sebatas kemampuan yang dia punya. Orang seperti ini akan mendapatkan dua pahala. Bukan kemudian dia diam. Dia sudah yakin dan sadar bacaannya tidak benar, panjang pendeknya tidak pas. Tapi kemudian dia menyerah untuk kemudian tidak belajar. Bukan seperti itu kondisinya. Dia terus ingin belajar. Nah, tidak ada guru. Mungkin jarak rumahnya jauh. Atau mungkin tidak ada yang siap untuk menjadi gurunya. Akhirnya dia menggunakan rekaman murattal Al-Quran. Dari ahli-ahli qiraah dia pelajari. Karena hanya sebatas itu kemampuan yang dia lakukan. Mestinya demikian. Tiap hari. Jangan pernah lepas dan putus kegiatan membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa pagi selesai sholat subuh kita membaca Al-Quran, bacalah sebelum tidur. Bacalah sebelum tidur. Subhanallah. Kalau kita mengadakan survei, atau semacam kita sebarkan angket atau kita diskusi sharing satu-satu. Hasil yang muncul, Masya Allah, masih banyak dari kita yang belum bisa menjadikan membaca Al-Quran sebagai kegiatan rutin setiap hari dan tidak dia tinggalkan. Ketika kita tanya, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa ya? Kalau subuh ngantuk, kalau malam capek, kalau siang terlalu sibuk, mau bangun malam susah. Ada saja alasan yang ditemukan, ada saja jawaban yang diberikan. Nah, padahal mestinya kita sadar, itu adalah kesulitan demi kesulitan yang menghalangi kita dari satu bentuk ibadah. Sementara kesulitan-kesulitan itu akan hilang apabila Allah memberikan pertolongannya. Nah, kenapa kita tidak meminta kepada Allah untuk diberi keringanan? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi pertolongan? Ya, salah satu cara dan doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini walaupun ringkas dan singkat, tapi mencakup seluruh ibadah. Al-Quran membacanya itu adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran adalah bentuk syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah yang kita inginkan terbaik, yang bisa kita berikan dan kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi kan salat berjamaah tepat pada waktunya. Contoh yang kedua adalah membaca Al-Quran setiap hari sebagai sebuah kegiatan yang tidak kita tinggalkan. Nah, tapi rasanya ternyata berat ya. Tidak semua bisa melakukannya. Nah, kalau mau dicari apa akar masalahnya, dari sekian banyak akar masalah yang mungkin bisa kita temukan, salah satunya karena kita jarang berdoa dan hanya sesekali meminta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk membaca doa ini selesai setiap salat. Bahkan bila perlu tambah. Nah, ada di antara kita yang berusaha untuk belajar nahwu bahasa Arab. Sudah berganti guru. Ya, berganti kitab pegangan, berganti majlis, berganti suasana, berganti metode. Semua seakan-akan kita merasa sudah mencobanya. Tetapi kenapa juga masih sulit kita memahami? Kenapa kita juga masih merasa tidak mampu melangkah lebih jauh? Ikhwati fillah rahimakumullah, dari sekian banyak akar masalah, mungkin salah satunya kita jarang, hanya kadang-kadang meminta kepada Allah untuk diringankan langkah dan diberi pertolongan. Karena seorang hamba yang diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, tidak ada yang sulit baginya. Nah, karena untuk melaksanakan ibadah itu tidak mengenal pintar dan bodoh, tidak mengenal kaya dan miskin, tidak mengenal tua dan muda, besar atau kecil. Itu semua faktor-faktor yang akhirnya harus kita hapuskan dalam praktek beribadah. Nah, karena seorang yang katakanlah kemampuan berpikir atau kecerdasannya rendah, mungkin dia orang miskin, barangkali dia orang kecil, barangkali dia orang apa yang sering sakit-sakitan. Tapi kalau Allah beri kekuatan, ibadahnya pasti akan lebih banyak, lebih semangat dibandingkan mereka yang sudah kaya, punya jabatan, banyak anak buahnya, tubuhnya sehat, fisiknya kuat. Nah, tinggal duduk manis, terima penghasilan. Tapi karena tidak diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beratnya dia melangkah untuk beribadah. Betapa beratnya dia beribadah, berangkat untuk beribadah. Tidak jarang, ikhwati fillah rahimakumullah, artinya sering kita menyaksikan orang tua kita yang terkadang menggunakan kruk, tongkat penyangga kanan dan kirinya. Nah, ada yang menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan tongkat sambil membungkuk-bungkuk. Ada sebagian orang buta. Ada yang sudah memiliki penyakit diabetes dan segala macamnya. Sakit. Tapi Masya Allah luar biasa. Sebelum azan dikumandangkan, sudah sampai di masjid. Sudah sampai di masjid. Nah. Padahal barangkali makan saja harus disuap. Tapi untuk ibadah, salat berjamaah di masjid, seakan-akan kekuatan itu muncul, lahir. Ada. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuknya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuknya. Memudahkan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Orang-orang tua, orang-orang cacat. Seperti yang kita dengarkan tadi. Banyak kita saksikan kenyataan seperti ini. Tapi yang muda, yang kuat fisiknya, Masya Allah begitu berat rasanya melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, main futsal 2 jam, 3 jam kuat. Main bola kuat, begadang kuat. Ya. Lari-lari pagi kuat, naik sepeda kuat, touring motor kuat. Bukan cuma 1 menit, 2 menit, tapi berjam-jam sampai beberapa hari bahkan. Naik gunung, panjat tebing kuat, berenang kuat. Semua kegiatan fisik kuat dilakukan. Tapi berangkat ke masjid beratnya luar biasa. Berangkat ke masjid. Apa faktornya? Akar masalahnya apa? Banyak. Tapi salah satunya adalah al-i'anatu minallahi ta'ala. Pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan. Nah, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan. Pertolongan dan kemudahan itu berasal dari mana? Datangnya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada lainnya. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam setiap salat, dalam tiap rakaat salat kita, di antara yang kita baca adalah doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ibadah yang kita kerjakan itu hanya akan bisa terwujud dengan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak ilmu kita pelajari sebenarnya. Sudah banyak ilmu yang telah kita dengar. Sudah banyak ilmu yang pernah kita baca. Tetapi kenapa juga sampai sekarang ini, kalau kita mau jujur mengakui dan mau berterus terang, masih banyak yang kita merasa belum mampu melakukannya. Kalau mau ditanya apa akar masalahnya, pasti jawabannya banyak. Tetapi salah satu akar masalahnya, karena kita mungkin atau barangkali jarang atau bahkan tidak terfikir sama sekali untuk kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudahkan saya beribadah. Mudahkan saya untuk membaca Al-Quran. Mudahkan saya untuk berzikir kepadamu. Mudahkan saya untuk menjadi orang dermawan. Pertolongan dan kemudahan itu mudahkan saya untuk belajar bahasa Arab. Mudahkan saya untuk melaksanakan sholat sunnah. Mudahkan saya Allah untuk bangun sholat malam. Ya Allah, mudahkan saya untuk melaksanakan sholat witir. Mudahkanlah aku ya Allah untuk berbakti kepada orang tua. Dan sekian banyak bentuk-bentuk ibadah lainnya. Maka faktor ini tidak boleh kita lupakan. Meminta pertolongan dan memohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan ini juga tidak boleh kita lupakan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan hanya kepada engkau ya Allah, berlatih meminta pertolongan. Ibadah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hanya akan bisa terwujud dengan tanpa ada usaha dari kita untuk memulai dari yang kecil. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita tidak berlatih dari awal, berat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Tetapi kenapa juga berat untuk mengamalkannya? Kalau kita mau jujur mengakui dan mau contoh, ikhwati fillah rahimakumullah, ilmu tentang kesabaran. Kalau mau ditanya apa akar masalahnya, kan sudah banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Salah satu akar masalahnya berisikan perintah untuk bersabar. Keutamaan sikap bersabar. Pujian untuk mereka-mereka yang bersabar. Sudah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita telaah dan kita kaji. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Bagaimana beliau mengkisahkan dan menceritakan kondisi dan keadaan orang-orang yang mau bersabar. Pahala seperti apa yang akan dirasakan dan diraih oleh mereka yang bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan kisah-kisah orang yang bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebagai contoh dan teladan buat kita dalam sikap sabar. Itu sudah kita pelajari sebenarnya. Sudah kita pelajari. Tapi jujur saja, untuk melaksanakannya ternyata masih dikatakan berat. Yang kecil. Memang mudah untuk kita baca, mudah untuk disampaikan, gampang untuk dipelajari, tetapi prakteknya. Kenapa? Kalau kita bicarakan dari faktor yang kedua, setelah faktor yang pertama tadi pertolongan dari Allah Azza wa Jal, faktor yang kedua karena kita jarang untuk melakukannya, jarang untuk mempraktekannya. Kita tidak mulai berlatih dari hal-hal yang kecil, sabar. Subhanallah. Nah. Berdakwah, menyampaikan ilmu kepada teman kerja. Kita ingin menyadarkan teman kerja kita yang satu kantor untuk beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkannya. Tidak melakukan kesyirikan. Kita ingin mendakwahi teman kerja bahwa bukti cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, yaitu ajaran hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tandanya begitu, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tanda cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dalam bentuk teriak-teriak salawatan, melaksanakan upacara maulid Nabi, nah, mengenang kelahiran Nabi, tetapi ternyata dalam waktu yang bersamaan sholat isya ditinggalkan. Nah, dari siang sudah ramai buat panggung, insyaallah dihias, dibuat tulisan sana tulisan sini, lampu menyorot, masing-masing iuran untuk beli makanan, sound system dipasang, meja kursi semuanya dipasang, siap. Nah, untuk katanya menunjukkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan maulidnya, hari kelahirannya. Itu dari siang sudah tim kerja ramai, anak-anak muda, yang putra dan putri sama, remaja dan remaji. Nah. Selesai acara, kumpul-kumpul, azan maghrib dikumandangkan, azan isya dikumandangkan, dari puluhan orang yang mempersiapkan acara, hanya yang terlihat salat berjamaah 5-10 orang. Insyaallah. Apa seperti itu bukti cinta seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ceritanya kita ingin mengajak teman kerja untuk memahami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang benar seperti apa. Kita ajak teman kerja untuk thalabul ilmi, untuk belajar fikih, tata cara salat yang benar seperti yang diajarkan Nabi itu seperti apa. Kita ajak teman ini, ternyata bukan malah diterima, justru kita dicaci maki, dijauhi, kita dianggap sok suci, kan itu. Kita dikatakan, oh, kamu juga dulu jahatnya seperti apa, sekarang pengen menggurui, sok-sok ustadz kamu, kan itu. Kamu gak usah mikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri. Temannya bahkan mengatakan, nanti di hari kiamat bukan kamu akan disiksa karena saya, urus dirimu sendiri itu. Masya Allah. Bahkan na'udzubillah, tidak jarang teman kerja yang ingin kita dakwah itu justru menyebarkan isu, kan itu. Jangan dekat-dekat dia, dia itu ekstrim, dia fundamentalis, dia itu kayaknya udah terkena pemikiran teroris deh. Masya Allah. Sakit kan ya. Tapi di situ coba, bagaimana tentang pelajaran sabar yang sudah kita dapatkan selama ini? Nah. Atau justru kita yang terpancing emosinya. Apa dia bilang begitu? Terpancing emosinya. Didatangin, kamu nyebarkan berita bohong ini. Ilmunya kemana? Ilmu sabar itu. Ilmu sabar itu di mana? Nah. Atau tidak terpancing emosinya. Tidak terpancing emosinya. Tapi akhirnya putus asa. Hah, sama aja. Dakwah udah berapa tahun juga gak ada yang terima. Udahlah mikir diri sendiri. Ini juga gak boleh. Nah, casingnya sabar. Padahal menyerah. Kan itu alasannya sabar. Udah. Itu casingnya kan gitu ya. Dibuka dalemannya. Ternyata menyerah namanya. Masya Allah. Gak tahan. Akhirnya pikir. Terbawa sampai ke rumah. Sariawan banyak. Mahnya kumat. Masya Allah. Kan gitu ya. Mahnya kumat. Barangkali penting ini. Nih coba. Bunyi. Barangkali penting. Monggo, enggak apa-apa. Nih siapa? Enggak apa-apa, diterima aja. Barangkali penting kan kita enggak tahu. Mungkin orang tua, mungkin kalau rekan bisnis nanti dimatikan dulu aja. Ayo, barangkali orang tua kan ya. Nah. Seperti itu akhirnya tidak bisa sabar. Padahal sudah pelajaran tentang sabar itu luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang berkali-kali lipat ujian dan cobaan yang beliau hadapi dan beliau bersabar. Para nabi dan para rasul, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkali-kali lipat ujian dan cobaan yang beliau hadapi dibandingkan kita, tapi beliau bersabar. Kita tinggal di satu kampung, di satu perumahan. Nah, kita yang ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sudah mulai kasak kusuk, bicara dari belakang, sudah isu yang muncul sana sini. Kenapa? Cara sholat kita sudah berbeda, cara berpakaian kita sudah berbeda. Biasanya celana atau sarung di bawah mata kaki, sekarang kita sudah mulai naik potong. Tapi kalau potong, tolonglah potong dengan rapi. Jangan asal potong saja. Yang penting kan tidak isbal, Ustaz. Ya betul, tidak isbal. Tapi jangan sampai orang salah faham. Ini kok salafi kumuh. Salafi kok tidak rapi. Potong, dirapikan. Insya Allah. Datang ke penjahit, ke tailor. Biar dipotong dengan rapi. Bagus. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Nah, cara sholatnya sudah beda. Dikit-dikit jenggotnya sudah mulai muncul. Orang sudah mulai tanya, kamu itu belajar apa lagi? Jadi orang Islam itu yang biasa-biasa ajalah. Gak usah ekstrim-ekstrim banget gitu. Nanti kamu sosialnya gimana? Kamu nanti paling ujung-ujungnya kamu keluar dari tempat kerjamu nanti. Kan kayak salafi yang sana, salafi yang sana, salafi yang sana. Jadi bahan gunjingan orang, jadi bahan cemoohan orang. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, oh kalau sudah seperti ini, kita udah putus aja mas. Kan itu. Teman bermain, teman dekat, udah mas. Kan, udah. Jangan datang ke rumah saya lagi, nanti saya takut terpengaruh sama kamu. Istri saya udah mencak-mencak itu, takut nanti. Karena istri saya nanti kalau saya dekat sama kamu, istri saya nanti kalau pakai cadar seperti istrimu, takut dia. Kan, wah jangan dekat-dekat mas, nanti saya pakai cadar nanti. Saya sabar, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ilmunya, ilmu sabar itu sudah kita pelajari sebenarnya. Sudah kita pelajari. Tapi untuk mempraktekkannya itu, ternyata kita memang perlu berlatih dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, tidak jarang, dan sudah banyak orang yang kemudian kalau bahasa kita curhat, mengeluh. Gimana Ustaz ya, saya udah dakwah sekian lama, apa yang terima gak ada, malah saya dibenci, dimusuhi, tolong nasihatnya. Sabar nasihatnya sebenarnya. Ilmu itu sudah ada, tinggal kita menjadi pemantik untuk mengaktifkan aplikasi sabarnya itu. Dan itu. Biar sabarnya itu aktif, diaktivasi. Ilmunya sudah, Masya Allah. Untuk sabar, sabar. Kita sudah berdakwah, tapi yang ikut cuma itu-itu saja. Cuma Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D, Bapak E. Cuma 5 orang, Ustaz. Di tempat kami mengadakan kajian, selesai sholat zuhur. Kan itu. Kita pengennya biar orang itu mendengar, selesai sholat zuhur, zikir sebentar, sholat sunahnya diakhirkan, biar langsung taklim, orang tetap pada bubar. Padahal masjid penuh. Masjid pelabuhan, masjid terminal, masjid kantor. Penuh masjid, masjid kampus misalkan. Sholat zuhur itu full. Kan gitu. Biasanya jam 1 dimulai, jam 1 yang datang 2-3 orang. Akhirnya disiasati, sudahlah. Selesai sholat, salam, zikir sebentar, langsung taklim. Tetap saja orang bubar karena punya urusan masing-masing. Ngeluh, sabar, Masya Allah, gimana Ustaz? Ilmunya sebenarnya sudah ada, dia dapatkan. Sabar. Nah, keberhasilan dakwah itu juga tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya orang yang tertarik dan ikut. Keberhasilan dakwah itu. Keberhasilan dakwah itu kembali kepada kita. Bisakah kita berhasil melewati ujian-ujian seperti itu? Tetap sabar atau kemudian putus asa? Sudah, gak usah taklim lagi di sana, pindah ke tempat yang lain. Sama juga. Apa terus pindah-pindah? Kenapa alasnya pindah-pindah? Di sana ikut sedikit, di sana ikut sedikit. Seandainya dia mau bersabar, seperti yang telah dicontohkan oleh para ulama. Seandainya dia mau bersabar, seperti yang telah dipraktikkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya sebentar lagi dakwah itu akan berbuah, akan ada hasilnya. Ukuran untuk diterima atau tidaknya suatu dakwah alusunnah, maksud saya dakwah salafiyah, itu tidak bisa diukur dengan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Makanya kita perlu belajar dari ustadz-ustadz kita kalau yang dalam lingkup Indonesia, kesabaran orang tua kita, ustadz-ustadz kita, ya, sabarannya seperti apa, pelajari, tanya. Ada yang dulunya sampai dikepung rumahnya mau dibunuh, tapi tetap sabar. Sekarang mereka-mereka yang dulu mau membunuh jadi murid-muridnya. Dulu cuma 2-3 orang, sekarang sudah 40-50. Walaupun dengan catatan, keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya pengikut. Nah, dengan catatan kita berdakwah bukan untuk memperbanyak pengikut. Tapi yang kita pelajari adalah kesabaran beliau-beliau itu. Tetap di tempat itu sabar. Yang dulunya melempari batu, yang dulunya menghadang, menghalang-halang, sekarang malah menjadi pembela yang paling terdepan. Sabar. Nah, bukankah ada nabi pada hari kiamat nanti dibangkitkan tanpa ada seorang pengikut satupun, tanpa ada satu orang pengikut satupun. Sabar, luar biasa. Nah itu, untuk bisa seperti itu bagaimana? Kalau secara ilmu sudah, alhamdulillah, secara ilmu sudah, artinya dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah Nabi SAW, kisah para nabi dan para rasul, kisah para ulama, kisah orang-orang soleh dalam bersabar, itu sudah kita pelajari, sudah kita dapatkan secara teori. Tapi yang kita praktekkan sekarang, yang kita bicarakan adalah amaliyah, prakteknya itu seperti apa. Ternyata memang harus kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Katakan kita mulai dari rumah tangga dulu lah, punya anak, mulai dari situ itu kan gitu. Anak kita sudah diberi peringatan berkali-kali kan gitu, jangan main-main air di dalam rumah. Nah, sudah diingatkan, masih juga main, sekali dua kali tiga kali masih juga main. Nah, ternyata tidak sedikit orang tua yang nggak mampu sabar, anaknya diambil, dicetot, dicubit, dijewer, jewernya pun bukan dalam rangka mendidik tapi meluapkan emosi. Kalau misalkan menjewer, mencubit, memukul dalam rangka mendidik sesuai dengan aturan yang disebutkan oleh nabi dan yang kemudian diterangkan para ulama, dalam rangka mendidik silakan. Tetapi tidak sedikit orang tua yang memberikan hukuman fisik itu tujuannya meluapkan emosi. Beda enggak menjewer dalam rangka mendidik dengan menjewer dalam rangka meluapkan emosi? Jadi disertai dengan rasa jengkel dan kesal gitu. Telinga itu ditarik sebetul-betulnya sampai anak sakit. Rasakan kamu ya. Rasain lu ya. Kamu tahu rasa itu? Tapi kalau jeweran mendidik kan sedikit saja. Cukup sedikit, kenapa? Hanya untuk memberikan pesan kepada anak bahwa itu hukuman. Orang tuamu sedang marah, orang tuamu sedang mendidik. Cukup. Tapi sebagian orang tua itu memukul itu sebagai bentuk luapan emosi. Berbeda, saudaraku, antara memukul dalam rangka mendidik dengan memukul dalam rangka meluapkan emosi. Sungguh berbeda sekali. Lah kepada anak saja yang urusannya kecil, urusan basah keringnya rumah, kita tidak bisa bersabar. Kita kurang bisa mengamalkan ilmu tentang sabar. Bagaimana kita untuk melihat dakwah lebih jauh? Nah, sesuatu yang lebih, kalau bahasa kita, mengecewakan, membuat sakit hati, itu tadi penolakan-penolakan dan sikap-sikap yang menunjukkan permusuhan tadi. Nah, masalah anak juga seperti itu. Barakallahu fiik. Anak kita ada buku komunikasi dari pihak pesantren misalkan. Sudah ada keterangan, tolong Ananda dibantu untuk murojaah surat An-Nas minimalnya 5 kali sebelum besok berangkat lagi ke ma'had. Pulang ke rumah kan itu. Surat An-Nas diminta untuk mentalkin orang tua. Qul a'udzu birabbin nas. Anak disuruh mengikuti. Kan itu. Cuma berapa menit sih sebenarnya? An-Nas katakan 1 menit kali 5 menit. Kalau satu surat An-Nas itu 2 menit cuma 10 menit. Kalau katakan surat An-Nas 3 menit 15 menit. Katakan satu kali ulangan 5 menit kan cuma 25 menit setengah jam. Betapa kikirnya kita sebagai orang tua membagi waktu setengah jam saja buat anak-anak kita. Kikir sekali kita, pelit. Tapi kalau untuk teman, sampai tengah malam. Teman datang, tamang. Ditolak sayang. Ditolak kawan. Susah kita. Wah, ngobrol sini. Anaknya nunggu di belakang. Karena kalau tidak, anaknya takut dihukum sama gurunya besok. Akhirnya tunggu sampai ngantuk, sampai tertidur. Masya Allah. Setengah jam buat anak. Kenapa kita tidak bisa bersabar? Malah suruh uminya, sana belajar sama umimu saja. Uminya sama abimu saja. Karena uminya asik main HP. Repot yang abinya terima tamu. Tidak begitu penting sebenarnya, cuma ngobrol sana sini. Kadang-kadang ceritanya politik, apa urusan kita dengan politik? Kan enggak ada urusannya kita dengan politik. Orang mau berebut kekuasaan, berebut kursi dan segala macam, enggak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah dengan apa yang mereka perbuat di dunia politik itu. Acara dengan sana sini, ibunya anak-anak juga asik main HP sana sini. Jadi sudah. Nah. Kalaupun kita berikan waktu, sabar kita yang kurang. Sini baca sama Abi. Ta'awudz dulu gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas. Qul a'udzu birabbinas. Malikin nas. Kita sudah talqinkan malikin nas, dia langsung lanjut ilahin nas. Nah, itu perintahnya talqin. Abi baca satu ayat, kamu tirukan satu ayat, kamu tidak boleh melewati seperti itu. Oh iya, Bi. Dan ulangi lagi. Qul a'udzu birabbinas. Qul a'udzu birabbinas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu apa itu, Bi? Ketawa. Kayaknya begitu Muhammad ini. Jadi dari ayat pertama, 2-3 dia fokus, konsentrasi. Kan begitu ya. 4 ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Pas ayat itu, ada semut lewat. Anak kita, apa itu, Bi? Sabar lagi kita kan ya. Sabar. Sudah perhatian kamu yang serius. Gak usah pikir semut, pikir sesak, pikir apa. Gak usah. Iya, bi. Kan itu. Baca lagi dari awal ditalkinkan. Baru sampai ayat yang kelima. Aduh, Bi, sakit perut. Ini contoh misalkan ya. Begitu Pak Darwis ya. Masya Allah. Lah menghadapi anak. Di rumah sendiri. Di bawah kekuasaan kita. Yang kita ajarkan pun sederhana. Surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Anak kita pun sebenarnya nurut, tidak membantah, tidak melawan. Dia hanya karena statusnya sebagai anak-anak, kadang fokusnya hilang, kadang konsentrasinya terganggu. Kan itu ya. Kadang tidak perhatian dengan apa yang kita ucapkan, sesuatu yang sebenarnya lumrah. Jangankan anak-anak, yang orang tua saja kadang-kadang kehilangan fokus, konsentrasinya pecah. Kan itu. Apalagi anak-anak. Di situ kita belajar sabar dari hal yang kecil ini. Masya Allah anakku barakallahu fiik. Untuk semut nanti Abi carikan semut 10 buat kamu. Kan itu. Sekarang yang penting anaknya dulu. Iya, Bi. Ulangi lagi. Sakit perut ya sudah. Abi tunggu di sini. Kan gitu, bukan Abi waktunya sedikit ini. Kamu ini sedikit sakit perut. Tahan sedikit kenapa kah? Enggak bisa ditahan sedikit. Sabar dalam belajar itu, Orang anaknya sakit perut mau ke kamar mandi kalau disuruh sabar. Seharusnya orang tua yang sabar. Ya sudahlah. Sekarang kamu kamar mandi dulu, buang air nanti Abi tunggu di sini. Abi untuk anaknya berusaha untuk memberikan waktu kan gitu. Teraktif dia termotivasi. Anaknya keluar sudah baru 3 kali, 4 kali, 5 kali, Masya Allah. Dipuji. Barakallahu fiik, Abi bangga dengan anak seperti kamu. Abi senang, bahagia sekali. Kan itu. Abi sedih kalau kita tidak bisa seperti kan gitu. Jadi ikatan batin antara orang tua dan anak diikat. Sedikit demi sedikit sabar kepada orang tua kita yang semakin hari semakin tua, semakin pikun. Jadi sikapnya dan ucapannya sudah seperti anak-anak lagi. Kita harus sabar kan itu. Orang tua sudah kita siapkan sarapan sudah makan. 2 jam kemudian orang tua datang, ibu datang. Nak, ibu belum makan ini. Lah, ibu tadi jam 7 makan apa? Kapan nak? Jam 7 tadi kan sudah makan. Sebagai seorang anak, sudahlah, enggak usah berdebat seperti itu. Ibu datang, anakku, ibu belum makan ini. Belum sarapan, ibu lapar. Oh ya, ibu mau makan apa? Enggak usah dibahas, tadi kan sudah. Berbaktilah sama ibu. Mungkin ibu sudah mulai pikun atau mungkin cepat sekali pencernaannya. Jadi cepat lapar kan gitu ya. Ibu belum makan ini. Iya, ibu mau makan apa? Kita siapkan. Ini makan ini. Ya sudah, siapkan makan, selesai. Belajar bersabar kepada ibu. Sebelum mengurusi ini yang masalah yang jauh lebih besar, ibu yang ada dalam rumah kita. Nanti jam-jam 11 ibu datang lagi. Anakku, ibu sudah lapar ini. Oh ya sudah makan, ibu mau apa? Kan gitu bukan. Ini ibu ini apa? Ini jangan-jangan tidak baca bismillah, setan ikut makan ke apa? Astagfirullah, itu durhaka namanya. Ibu datang minta makan, kita siapkan makanan. Nanti jam 1 minta makan lagi, siapkan. Jadi satu hari mungkin bisa sampai 5-7 kali makan, siapkan. Apa ruginya kita? Yang kita berikan untuk ibu itu adalah bentuk bakti kita pada orang tua. Apa yang kita berikan untuk ibu itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar sama ibu. Sabar kepada istri. Kan itu. Dikit-dikit istri ngeluh, aduh capek di, aduh pijitlah. Ah, kamu ini cengeng sekali kamu ini. Wanita salaf itu tidak ada yang cengeng seperti kamu. Aduh. Masyaallah, sabarlah. Sabar. Sabar. Malah digitukan kan gitu ya. Barakallahu fiik. Artinya kita belajar sabar itu dari yang kecil-kecil dululah. Sabar di jalan raya naik motor, ya kan? Naik motor takut terlambat pesawat, takut terlambat kapal, siapa suruh berangkat pas-pas waktunya. Tadi halah, satu jam saja cukup. Kan itu. Ah, cepat di jalan itu. Ah, kita itu biasa ngebut. Pas macet. Baru sana sini tanah goyang sudah berkeringat, aduh pesawat tertinggal nanti ini. Salah siapa? Nah, di tengah jalan semua ditin-tin-tin. Seakan-akan cuma dia saja yang terburu-buru. Kan ini semua yang dia bayangkan, semua kendaraan itu minggir, dia mau lewat. Tin-tin-tin-tin. Masya Allah. Belajar bersabarlah dari hal-hal yang kecil dulu. Belajar sabar ketika antri. Ya kan? Antri di mana saja? Antri di kantor, antri di apa? Antri kamar mandi, semua. Sabar kita di situ. Dari hal yang kecil kali, kalau kita sudah terbiasa, terlatih yang seperti itu, biiznillah, untuk masalah-masalah yang lebih besar, kita sudah terbiasa untuk mengedepankan dan mengutamakan sikap sabar. Sebab apa? Secara teori itu sudah cukup sebenarnya. Ayat tentang sabar, hadis tentang sabar, contoh dari ulama, lebih khususnya lagi para nabi dan para rasul pun sudah ada, pernah kita pelajari. Tinggal kembalinya, teknis atau eksekusinya dari kita seperti apa. Pada pertemuan kita malam hari ini, karena sudah sholat isya ya, pertemuan kita malam hari ini, paling tidak ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk kita mudah beramal, melaksanakan ilmu yang sudah kita pelajari, itu yang paling penting justru selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk doanya adalah Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, kita berlatih dari hal-hal yang kecil dulu. Dari hal-hal yang kecil dulu. Terus berlatih insyaallah. Infak begitu, mulai dari yang 1000-2000. Hafal Quran mulai dari satu ayat, sabar dulu. Tekun. Nah, salat sunnah seperti itu juga, jangan langsung 11 rakaat tiap malam. Baru satu minggu baru 4 tahun kemudian mengulang lagi. Tapi iya kan? Karena sudah jenuh, capek. Puasa gitu, puasa Daud ini sekarang baru 1 bulan, setelah itu sampai sekarang belum pernah puasa Daud lagi. Nah, sedikit nanti setelah terbiasa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kita untuk melakukan yang jauh lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keringanan dan kemudahan untuk kita di dalam mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.